yang wajib diketahui. Setelah mengetahui Allah, mengetahui agamanya, dan mengetahui yang ketiga adalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dilakukan dengan cara mempelajari biografi beliau, sejarah kehidupan dan perjuangan beliau sejak lahir sampai meninggal. Dari sanalah kita bisa mengetahui bagaimana ibadahnya, akhlaknya, dakwah yang dilakukannya, jihadnya, dan seluruh aspek dalam kehidupan. Adapun tujuan pokok, tujuan utama dari mengenal pribadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agar kita bisa mengikutinya dan menerapkan pola hidupnya dalam pola hidup kita, konsep hidupnya dalam konsep hidup kita. Karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Kenapa di dalam diri beliau ada contoh yang baik? Karena seluruh tingkah laku beliau amat sangat mulia, amat sangat agung. Kemuliaan dan keagungan akhlak dan perilaku beliau bukan didasarkan pada pengakuan manusia semata-mata, tapi juga berdasarkan persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang amat sangat agung. Oleh karena itulah, maka pantas apabila beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang amat sangat utama bagi setiap manusia. Karena itulah, maka layak untuk diikuti, untuk diteladani, dan konsep hidupnya adalah sebaik-baik konsep hidup yang dimiliki oleh manusia. Dalam rangka itulah kita mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menambah pengetahuannya terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menambah kadar imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mempelajari sejarah hidupnya. Bagaimana perang beliau? Bagaimana sikap keras beliau? Bagaimana sikap ramah dan lemah lembutnya beliau? Seluruhnya ditempatkan pada momennya yang tepat. Jadi seluruh hasil penelaahan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lakukan agar kita bisa mengikuti contoh dan tauladan yang beliau berikan kepada kita. Afan, salah seorang ada yang anak-anak di luar ribut, suruh dia. mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah selanjutnya, fa idza qila lak man rabbuk, bila kamu ditanya siapa Rabbmu, Rabb maknanya adalah yang menciptakan kamu, yang memberi rizki kepada kamu, yang menolong dan membantu. Siapa Rabbmu? Fakul Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami. Jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah merob kepada diriku dan merob pula terhadap seluruh alam dengan nikmatnya. Yang dimaksud dengan merob artinya mentarbiyah. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam ini dengan nikmatnya. Makna mentarbiyah adalah mencakup selain mendidik, juga memelihara, mengurus, dan mengelola diri kita dan seluruh alam ini dengan seluruh nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oleh karena itu, seluruh alam dikelola dan diatur oleh Allah dengan nikmatnya. Allah pun kemudian menyediakan bagi mereka seluruh yang mereka butuhkan untuk bisa melaksanakan tugas pokok mereka kelak. Inilah makna Rabb dari tarbiyah. Oleh karena itu, ketika Musa dan Harun alaihimassalam ditanya oleh Fir'aun, yang Allah jelaskan dalam surah Thaha ayat 49 dan 50, faman rabbukuma ya Musa, siapakah Rabb kalian berdua hai Musa? Musa menjawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan penciptaan kepada segala sesuatu, kemudian dia memberi petunjuk kepada ciptaannya itu. Jadi seluruh makhluk di alam jagat raya ini telah ditarbiyah oleh Allah, dipelihara, dijamin juga rizkinya, dikembangkan dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nikmat Allah itu amat sangat banyak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidak terbatas untuk mengembangkan, mengurus, mengelola diri kita aja seorang manusia. Dibutuhkan banyak hal. Dibutuhkan oksigen. Dibutuhkan nutrisi. Konsumsi. Dibutuhkan segala hal zat yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa berkembang. Semua itu Allah berikan dan Allah atur dengan dosis yang tepat dan pas, dengan gratis. Tidak harus bayar. Tidak harus mengeluarkan uang. Jadi amat sangat banyak. Oleh karena itu dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah menyatakan, wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Saking banyak. Jadi Allah mentarbiyah makhluk. Cara mentarbiyahnya itu dengan memberikan berbagai macam kenikmatan yang dibutuhkan oleh makhluk itu untuk tumbuh dan berkembang. Makanya mu'alif di sini mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan seluruh alam dengan segala macam nikmat. Sebab untuk mengelola kita sebagai manusia dan menumbuh kembangkannya, memelihara kita dan alam ini, itu dibutuhkan banyak hal yang semuanya itu Allah berikan secara gratis, secara cuma-cuma dengan kadar yang pas, dan itu semua berupa kenikmatan yang tiada terhingga. Oleh karena itu dikatakan oleh muallif, Allah telah mentarbiyah kita dan seluruh alam dengan nikmat-Nya. Oleh karena itu, karena Allah yang telah menciptakan kita, mengembangkan kita, menumbuhkan kita, memelihara kita, memberi rezeki kepada kita, hanya Dia satu-satunya, maka Dia pulalah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Jadi kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmat-Nya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Oleh karena itu Dia pulalah sesembahanku yang tidak ada lagi sesembahan lain selain Dia bagiku. Maknanya adalah, Dia adalah sesembahanku dengan makna, Dialah satu-satunya yang aku tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapannya karena cinta dan mengagungkan. Kita merendahkan diri kepadanya atas landasan cinta dan dalam rangka mengagungkan Dia. Aku melakukan apa saja yang Dia perintahkan kepadaku. Aku meninggalkan apa saja yang Dia larang dari diriku. Dengan cara itulah aku beribadah kepadanya. Tidak ada bagiku sesuatu pun selain Dia yang aku sembah, yang aku ibadati. Dan inilah tugas pokok yang diemban oleh seluruh rasul, agar manusia itu hanya ibadah kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua hanya kepadaku. Itu kata Allah kepada semua rasul begitu. Jangan ibadah kepada yang lain, tapi ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Bayyinah ayat 5 pun menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini untuk-Nya semata-mata dengan lurus. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi, apa yang diungkapkan oleh muallif ketika menjelaskan, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah aku dan semua alam dengan seluruh nikmat-Nya. Oleh karena itu Dialah satu-satunya sesembahanku dan tidak ada sembahan yang lain selain Dia bagi aku. Ini tauhid. Ini selaras dengan misi yang dibawa oleh seluruh rasul. Dalilnya kata muallif, Alhamdulillahirrabbilalamin, surah Al-Fatihah. Menurut sebagian pendapat ini ayat yang kedua. Menurut pendapat yang lain, dan inilah yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, inilah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bahas dalil-dalilnya ketika membahas kitab Bulughul Maram, pas membaca Al-Fatihah apakah bismillah dibaca keras atau tidak. Ada ikhtilaf para ulama di sana, dan kita sudah bahas yang kesimpulan akhirnya, pendapat yang lebih kuat, bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi inilah dalil yang menyatakan Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam. Dalilnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah, yang menjadi Rabb bagi seluruh alam. Makna Rabb seluruh alam adalah yang mengelola, yang menciptakan seluruh alam, yang memberi rizki kepada seluruh makhluk di alam, yang memelihara, mengembangkan, mengelola seluruh urusan di alam ini, yang merajai seluruh alam itu, semuanya diurus dengan nikmatnya yang tidak terhingga atau tidak terbatas. Wa kullu ma siwa Allahi alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa yang dimaksud alam di sini? Alam itu segala sesuatu selain Allah, itu alam. Makhluknya adalah alam. Malaikat adalah alam. Jin, iblis adalah alam. Manusia adalah alam. Binatang adalah alam. Bumi, langit beserta seluruh isinya adalah alam. Arsy, kursi dan seluruhnya adalah alam. Pokoknya alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ana wahidu min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu di antara alam tadi. Semua ciptaan Allah disebut alam sesuai dengan makna. Makna alam itu adalah ayah atau tanda. Alam itu artinya tanda. Tanda bagi apa? Tanda bagi penciptanya. Bahwa adanya alam ini menjadi tanda bahwa pencipta alam ini ada. Dan itu Allah. Itu yang pertama. Kedua, adanya alam ini menjadi tanda bahwa pencipta dan pengurus alam ini luar biasa dahsyatnya, hebatnya, ilmunya dan kekuasaannya. Bayangkan alam jagat raya ini super besar bagi kita. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh bagi manusia, waduh, sudah seolah-olah tanpa batas. Apalagi di atas langit dan bumi tersebut ada kursi, ada air, ada arsy. Makhluk-makhluk super besar. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu amat sangat dahsyat. Itu merupakan tanda bahwa pencipta semua itu juga dahsyat, hebat. Dan yang mengurus, mengelola, memanage semuanya itu sehingga bulan dengan bintang, dengan matahari beredar pada orbitnya, tidak saling mendahului, tidak saling menyalip, tidak saling berbenturan, begitu serasi, begitu seimbang, begitu sinergi. Bagaimana yang ngaturnya? Dahsyat, hebat, luar biasa. Ketiga, alam yang hebat ini serta kompleks dan komprehensif ini tetapi tetap bisa diatur sedemikian rupa secara sempurna, juga menjadi tanda bahwa yang menciptakannya dan mengaturnya, mengelolanya, memanajenya adalah Esa. Satu. Bukan dua atau tiga. Oleh karena itulah seluruh makhluknya ini disebut alam karena menjadi tanda bagi kekuasaan Allah, kedahsyatan ilmu Allah, dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata mu'allif selanjutnya, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Bila kamu ditanya, dengan cara bagaimana engkau mengenal Rabbmu, Rabb kita kan Allah, dengan cara bagaimana engkau mengenal Rabbmu, فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ. Jawablah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluk melalui dua cara, yaitu cara yang pertama melalui ayat-ayat. Yang dimaksud ayat-ayat di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan, dan yang lain-lain. Adapun yang dimaksud makhluk-makhluknya adalah seperti langit dan tujuh, yang tujuh bumi, yang tujuh beserta seluruh isinya. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengenal Allah dengan dua cara, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maksud ayat, ayat jamak dari ayah, maknanya al-alama ala syai'in allati tadullu alaihi tanda, atau ayat adalah tanda terhadap sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu itu. Ayat Allah itu ada dua macam. Pertama, ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu yang berupa alam, makhluknya, ciptaan, langit dan bumi, matahari dan bulan, serta bintang-bintang, adanya malam dan siang, kursi dan arsy Allah. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah. Walaupun kita tidak bisa melihat arsy Allah, walaupun kita tidak bisa melihat kursi Allah, walaupun kita hanya bisa melihat langit saja, dan kita hanya bisa menyentuh bumi, kita bisa melihat matahari, bulan, dan bintang tanpa bisa menyentuhnya, tapi seluruhnya itu merupakan sesuatu yang real dan nyata, dan merupakan salah satu di antara ayat-ayat Allah. Itu disebut ayat yang kauniyah. Kedua, ayat syar'iyah. Syar'iyah ini berupa syariat, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan isi syariat yang begitu rinci dan detail, yang mengupayakan segala macam kemaslahatan bagi manusia dan berupaya menolak segala hal yang mudharat bagi manusia, menunjukkan bahwa pembuat syariat ini adalah yang amat sangat tahu tentang jiwa dan raga manusia, dan yang paling tahu tentang jiwa dan raga manusia adalah pencipta manusia itu sendiri. Dengan demikian, pencipta manusia dan pencipta syariat itu sama, itu juga. Pencipta manusia juga pencipta syariat. Dua-duanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat-ayat Allah yang syar'iyah berupa kita Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan menemukan kedahsyatan Allah subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya, baik ayat Allah yang kauniyah maupun ayat Allah yang syar'iyah, merupakan petunjuk tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia ada dan Dia esa dan Dia kuasa, maha kuasa. Sehingga dalam salah satu bait syair disebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu ada tanda bagi Allah yang menunjukkan bahwa Dia adalah esa, Dia adalah satu. Kalau ayat-ayat dengan makhluknya itu sama, ayat adalah tanda kekuasaan Allah, makhluk juga tanda kekuasaan Allah. Kenapa diulang? Bahwa mengenal Allah dengan dua cara, pertama dengan ayatnya, yang kedua dengan makhluknya. Ini disebut bab atful khas alal am, mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dan ini sering diungkap dalam Al-Quran. Sebagai contoh umpamanya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dalam surah Al-Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di sana adalah malaikat Jibril alaihi. Padahal malaikat Jibril sudah tercakup di dalam sebutan malaikat. Maka para malam itu turun para malaikat. Nah, berarti sudah tercakup di dalamnya malaikat Jibril. Tapi disebut secara khusus warruhu fiha, juga malaikat Jibril pada malam itu. Ini disebut ataf khas kepada am. Khas itu khusus, yaitu malaikat Jibril, diatafkan kepada yang am, yang umum, yaitu kelompok para malaikat. Dan diatafkannya sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, menunjukkan keutamaan yang khusus tadi. Seperti itu pulalah dalam hal ini. Kata muallif selanjutnya, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'a. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan adanya siang. Adanya matahari dan adanya bulan. Dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah adanya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Beserta seluruh isinya dan beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Antara langit dan antara bumi. Semua itu ayat-ayat Allah yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kebijaksanaan Allah, kesempurnaan rahmat Allah, kesempurnaan keesaan Allah, dan seterusnya. Maka matahari termasuk salah satu ayat-ayat Allah. Dia beredar pada orbitnya secara teratur sejak mulai Allah menciptakannya sampai pada masa yang Allah telah tentukan. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada garis edarnya, beredar pada orbitnya, tidak melenceng sedikit, dengan kecepatan yang juga sudah diatur, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah yang aziz dan yang maha alim. Jadi matahari termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang juga besar. baik besar bentuknya, matahari kan besar, maupun besar asarnya. Asar itu artinya pengaruhnya bagi makhluk lain. Bagi kita, pengaruh matahari luar biasa besar. Kalau gak ada matahari, wah, gak kebahaya. Kedinginannya. Ya gelap gulita, kalau gelap sih agak mending. Kita bisa membuat lampu gitu ya. Tapi kalau dingin, gak bisa. Agak mending panas. Kalau panas kita bisa membuat AC. Tapi kalau dingin, kita juga memang bisa membuat penghangat ruangan. Tapi hanya di ruangan, adapun di luar gak bisa kita bikin matahari-mataharian. Kalau toh bisa hanya dalam radius yang amat sangat kecil dan terbatas. Pengaruhnya luar biasa matahari. Dari pengaruh adanya matahari yang positif bermanfaat bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi sungai-sungai, bagi lautan, dan seterusnya. Karena adanya matahari, adanya asimilasi yang terjadi dalam tumbuh-tumbuhan, ya. Asimilasi apa ya? Apa nama lain dari asimilasi? Fotosintesis. Pembakaran zat-zat makanan di hijau daun, ya, klorofil lah, masih ingat lah sedikit. Dari sana dihasilkan selain energi, selain makanan bagi tumbuhan juga dihasilkan oksigen bagi makhluk selain tumbuhan. Jadi aja seger bagi manusia yang ada di sekitarnya, ya. Tidak terlalu panas. Juga sehat bagi badan kita. Karena adanya matahari, tubuh kita juga sehat, tulang, kulit, dan seterusnya yang memang membutuhkan adanya zat-zat yang terkandung dalam sinar matahari. Demikian juga laut, adanya pasang dan surut itu pengaruh dari perputaran matahari dan bulan, dan seterusnya. Jadi matahari selain bentuk dan ukuran yang amat sangat super besar, juga pengaruh positifnya super besar bagi seluruh makhluk di alam ini. Selain tentu saja memberikan panas dan cahaya bagi manusia dan makhluk lainnya yang hidup di muka bumi. Walhasil, kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya matahari. Demikian juga bulan. Bulan pun seperti itu. Dia beredar pada orbitnya secara teratur, tanpa melenceng sedikit pun, dengan kecepatan dan arah yang juga sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mu'alif, wad-dalilu, adapun yang menjadi dalil bahwa salah satu tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah itu ada malam dan siang, matahari dan bulan, adalah Al-Quran surah Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamaru wala tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Apabila memang kalian hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan, termasuk di antara tanda-tanda yang nyata terhadap keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyadarkan kita, jangan kita sujud kepada matahari dan bulan. Sekalipun matahari dan bulan hebat, dia besar, dia juga amat sangat bermanfaat. Tapi tidak berarti si bulan dan si matahari itu boleh disembah, boleh diibadati. Enggak. Mereka tidak diuntungkan kalau disembah, dan tidak dirugikan kalau tidak disembah. Kalau mereka disembah, manfaatnya tidak bertambah. Kalau tidak disembah, manfaatnya tidak berkurang. Pokoknya disembah atau tidak disembah, matahari dan bulan mah tidak terpengaruh apa-apa. Cuek aja. Karena mereka benda mati. Allah menyadarkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Sekalipun matahari hebat dan dahsyat, tapi jangan kalian sujud kepada matahari atau bulan, tapi beribadahlah, sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Allah, Inna Rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatisan wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, kemudian dia istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Tapi sekalipun Allah tegak, tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya makhluk. Kita tegak. Tiang listrik juga tegak. Tegaknya kita dengan tiang listrik, makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Allah juga tegak. Tapi tegaknya Allah jauh berbeda dengan tegaknya kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai dalam hal sifatnya. Sifat Allah, walaupun sebutannya sama, Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tapi melihat dan mendengarnya Allah tidak boleh disamakan dengan mendengar dan melihatnya kita. Dalam segala hal. Caranya, kemampuannya apalagi. Tidak boleh disamakan. Termasuk tegaknya Allah. Allah menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Tegak di atas arsy. Batang pohon pun tegak di atas akarnya. Oleh Allah dikatakan begitu. Fastaghlaba fastawa ala suqi, dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir. Maka kuatlah batang pohon itu, fastawa ala suqi, lalu batang pohon itu istiwa di atas pangkalnya, di atas akarnya. Pohon istiwa. Allah juga istiwa di atas arsy. Tapi istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya pohon di atas pangkal atau di atas akarnya tersebut. Allah berfirman, "Summa istawa 'alal 'arsy," setelah Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, lalu Allah istiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahara, Allah menutup malam dengan siang, yatlubuhu hasitan, yang menutupinya dengan cepat. Juga Allah menciptakan langit, matahari dan bulan serta bintang-bintang, lalu Allah tundukkan matahari, bulan dan bintang itu atas perintahnya. sehingga bulan, bintang, dan matahari tetap beredar pada orbitnya dengan arah yang tertentu, kecepatan tertentu pula, tidak melenceng sedikit pun dari semua yang Allah tetapkan. Tunduk semuanya kepada aturan Allah. Allah menyatakan mustakhkharatin bi amri. Semuanya itu Allah tundukkan dengan perintah. Ala lahul khalqu wal amru, ingatlah kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha barokah Allah penguasa semesta alamin. Maha barokah artinya barokah itu banyaknya kebaikan. Allah memiliki banyak kebaikan yang tidak terhitung. Dan Allah adalah penguasa alam jagat raya ini. Dari ayat ini, ada beberapa poin yang menunjukkan terhadap kekuasaan Allah. Setidaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan ada 6 petunjuk kekuasaan Allah yang terdapat dalam ayat ini. Pertama, Inna Allaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimah fi sittati ayyam walau syaa'a la khalaqaha bil lahdhatin walakinnahu rabbatal musabbabat bi asbabiha kama taqtadhihi hikmatuhu. Pertama, sesungguhnya Allah dalam ayat ini menciptakan makhluk-makhluk yang besar, yaitu langit dan bumi, hanya pada waktu 6 hari. Seandainya Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan langit dan bumi itu sekejap saja. Bisa Allah. Bukan berarti, oh Allah, kemampuan maksimalnya segitu, bikin langit dan bumi 6 hari paling cepat itu. Gak bisa lebih cepat lagi dari itu. Bukan begitu. Kalau Allah mau, Allah, kalau Allah menghendaki, Allah akan ciptakan sekejap saja. Hanya dengan kalimat kun, fayakun. Jadilah kamu, maka jadi. Lalu kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Karena adanya keterkaitan antara sebab dan akibat. Dan pasti di sana ada hikmah lain yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan kandungan hikmahnya. Kenapa 6 hari? Tidak hanya dalam sekejap saja. Itu pasti ada hikmah yang terkandung di balik itu. Kedua, annahu istawa 'alal 'arsy, ay 'alaihi 'uluwan khasan bihi kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Wahada unwanu kamalil maliki wasultan. Kamalil mulki wasultan. Kedua, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas arsy, tegak. Di atas arsy dengan ketinggian yang khusus. Tegaknya Allah di atas arsy tidak berarti Allah bergantung pada arsy. Tidak berarti Allah menempel di atas arsy. Disebutkan ba'inun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluk. Sehingga apapun yang terjadi pada diri arus, tidak ada pengaruhnya apa-apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdebat dengan aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Yang menolak salah sifat-sifat Allah baik sebagian ataupun seluruhnya. Aqlaniyun menyatakan kalau Allah memang istiwa di atas arsy, lalu kalau Allah arsynya hancur, Allahnya jatuh dong, kata mereka. Kata Ibn Taimiyah, kalau begitu kalian menyamakan istiwanya Allah di atas arsy seperti istiwanya makhluk di atas sesuatu makhluk lain. Kalau kita tegak di atas bangku, bangkunya reyot terus ambruk, bagaimana kitanya? Jatuh. Ikut ambruk juga. Itu kita. Karena sifat kita berbeda dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah istiwanya di atas arsy tidak sama dengan istiwanya kita di atas sesuatu. Enggak. Beda. Bainun min khalqi. Terpisah dari makhluk. Uskut, diam dulu. Diam. Jadi, terpisah dari makhluk. Itu istiwanya Allah di atas arsy dan istiwanya Allah di atas arsy dengan makna yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tanda kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Ketiga, Allah menutup malam dengan siang dan menutup siang dengan malam. Malam oleh Allah dijadikan sebagai penutup siang. Sebagaimana pakaian yang menutupi badan manusia, maka setelah siang tertutup malam, gelaplah keadaan hari di dunia ini. Dan itu Allah mengatur dengan pengaturan yang sedemikian sempurna. Keempat, Allah pun dalam ayat ini menjadikan matahari, bulan, bintang tunduk kepada perintah Allah. Dan perintah Allah kepada bulan, matahari, dan bintang tersebut dengan pengaturan yang sedemikian sempurna sehingga berakibat maslahat bagi manusia dan seluruh makhluk di alam dunia. Poin kelima dari ayat ini menunjukkan keumuman kerajaan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah dengan mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah lah al khalqu dan al amru, seluruh makhluk dan seluruh perintah itu milik Allah, dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Dan poin terakhir dari ayat ini adalah keumuman kerububiahan Allah atas semesta alam dengan menyatakan tabarakallahu rabbul alamin, Allah maha berkah sebagai penguasa semesta alam ini. Inilah penjelasan tentang poin yang ke seusai menjelaskan al-usul salasa, yaitu tentang pertanyaan apabila kita ditanya siapa Rabb kita, kita jawab Rabb kita adalah Allah yang telah mentarbiah kita dan mentarbiah semua alam, makanya kita hanya menyembah kepadanya beserta dalil-dalil yang sudah dijelaskan tadi. Insyaallah penjelasan lanjutan dari kitab ini akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Untuk sesi penjelasan sore hari ini cukup sampai di sini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan pertanyaan pertama, saya persilakan kepada para pendengar Radio Roja, baik lewat SMS ataupun lewat telepon. Silakan Akhi Awas untuk mengaturnya. Alhamdulillah. Nami khotol Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Hafizullahu Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz untuk yang pertama. Halo Ustaz. Iya, silakan. Iya, silakan Fawaz. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Iya, silakan. Ya, halo Ustaz. Iya, silakan. Baik Ustaz. orang yang dipasangi susuk tersebut tidak menyadari kalau sudah dipasang susuk. Susuk tersebut dipasang di gigi, baru menyadari setelah dironsen giginya, karena gigi tersebut tidak bisa dicabut oleh dokter dan mengganggu kesehatan. Gak sadar, jadi ketika masangnya lagi ngapain dia? Apalagi tidur atau lagi pingsan gitu, terus dipasang susuk begitu. Terus susuknya berupa apa? Kok bisa sampai dipasang di gigi? Umumnya, orang yang dia sadar, baik susuknya itu ditempel di kening, di tangan, di kaki, atau di tubuh manapun, baik berupa emas atau berupa apapun. Nah, itu biasanya sadar. Anggap saja mau sadar mau tidak, susuk itu sudah terpasang. Dan dia itu melepaskannya karena tobat setelah mengetahui bahwa itu adalah termasuk perbuatan syirik. Yang harus dia lakukan tentu saja dengan memenuhi seluruh unsur syarat-syarat tobat yang 7. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali, dan seterusnya. Kedua, coba kaji tauhid secara mendalam dengan belajar tauhid kepada ustaz yang dipercaya ilmunya dan amanah, sehingga tauhidnya tambah mantap, tambah mendalam, diikuti dengan intensitas ibadah yang lebih intensif dari sebelumnya, banyak meruqyah diri sendiri dengan niat betul-betul meruqyah, baca Al-Quran, baca doa-doa dan yang sejenisnya, insyaallah susuk itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, atau mungkin kita ketahui nanti tiba-tiba saja pluk aya nu murag tina parangna, baru ingat, oh dulu ini adalah susuk yang pernah dipasang oleh dukun yang pernah saya datangi. Sebab ada ikhwan yang berpengalaman seperti itu dulu ketika ABG ingin menjadi incaran para wanita gitu. Akhirnya dia pasang susuk ke dukun berupa emas perhiasan entah berapa gram, setengah gram atau satu gram atau dua gram, kemudian ditekankan ke keningnya, tiba-tiba hilang si emas itu, mungkin masuk. Sejak saat itu terus entah menagih hutang entah apa. Setelah beberapa tahun dia bisa tobat, ngaji. Setelah ngaji, kesannya suatu saat ketika ngaji tiba-tiba pusing, kemudian dari keningnya itu pluk, ada yang jatuh. Oh ternyata emas yang dulu dipasang oleh dukunnya tersebut. Bisa begitu. Pokoknya mau keluar mau tidak itu susuk, yang penting kita sudah bertobat dari perbuatan tersebut dengan memenuhi seluruh syarat-syarat tobat. Yang dipasang susuk di gigi tadi, cobalah lakukan seperti yang diungkapkan tadi, kaji tauhid, bertobatlah, tingkatkan ibadah, banyak berzikir dan banyak membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Demikian jawaban tadi. Silakan Fawaz kalau. Tayyib Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis Ustaz. Ya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat sudah datang dari pendengar di Kota Legenda Bekasi. Ustaz, barakallahu fikum, di kampung kami, kuburan kakek dikubur di halaman masjid. Bagaimanakah sikap kami? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dibongkar dengan konsekuensi adanya pertentangan dari masyarakat? Demikian, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah di Legenda Bekasi, bahwa di sebuah masjid di halamannya, halaman masjid itu dikuburkan jasad seorang kakek. Pertama, boleh enggak hal tersebut? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh di areal masjid ada kuburan, dan tidak boleh di areal pekuburan dibangun masjid. Kalau masjid berdampingan dengan areal pekuburan, harus ada pemisah. yang dibuat khusus untuk memisahkan mana areal pekuburan dan mana areal masjid. Dan arealnya itu, pemisahnya itu bukan dinding bangunan masjid, bukan. Bisa pemisahnya berupa pagar, pagar mati atau pagar hidup, baik pagar matinya dengan pagar kayu, bambu, ataupun tembok yang sengaja dibuat untuk memisahkan areal pekuburan dengan areal masjid, ataupun jalan setapak, ataupun jalan raya. Nah, itu baru terpisah dan boleh sholat di masjid itu. Tapi kalau tidak ada pemisah antara areal pekuburan dengan areal masjid, dan pemisahnya hanyalah dinding bangunan masjid, maka itu bukan pemisah. Sebab itu dinding bangunan, maka kita tidak boleh sholat di sana. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah meruntuhkan masjidnya ataukah membongkar kuburannya? Jawabnya adalah mana yang lebih dahulu. Kalau yang lebih dahulu adalah masjid, maka kuburan itu harus dibongkar. Tapi kalau umpamanya kuburan lebih dahulu, maka masjid yang harus dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lain. Itu aturan secara syar'i. Terus bagaimana kalau ini dilaksanakan? Bisa timbul pertentangan. Bisa timbul fitnah, pasti orang-orang protes. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, dakwah itu, ilmu itu harus sampai dulu kepada mereka. Jangan sampai tanpa dakwah, tanpa penjelasan, tanpa penerangan ilmu langsung kita bongkar. Ya terang akhirnya. Jadi dakwah dulu. Bila perlu libatkan para tokoh masyarakat, kemudian adakan dialog tentang masalah itu. Yang menganggap boleh sholat di sana, mana dalilnya, kemudian patahkan. Lalu kita kemukakan dalil-dalil yang menyatakan tidak bolehnya menguburkan kuburan di areal masjid, baik di halamannya, bagian depan, belakang, kiri, ataupun kanannya. Pokoknya masih areal masjid. Maka kita kemukakan dalilnya dan patahkan. Kalau umpamanya dalilnya sudah dikemukakan dan mereka sudah terpatahkan, tak mau ngeyel. Seperti itu. Jadi dahulukan dakwah, belum bertindak. Jangankan membongkar kuburan. Jihad dalam rangka memerangi orang kafir tidak boleh dilakukan sebelum menyampaikan dakwah kepada mereka terlebih dahulu. Taib. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Pak Zul di Depok. Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun, ini dijadikan sebagai salah satu dalil bagi bolehnya melakukan doa di samping kuburan para wali, Ustaz, dan wali tersebut akan diaminkan. Demikian yang dinyatakan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana Ustaz penafsiran yang sahih terhadap ayat yang tadi disampaikan, Ustaz? Ada sebagian kaum muslimin yang ada pertanyaan yang membolehkan minta didoakan kepada penghuni kubur, tetapi khusus yang mati syahid, karena dianggap orang yang mati syahid itu Al-Quran belum mati. Al-Baqarah 154 menyatakan la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kalian katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Enggak. Bahkan mereka hidup. Tapi kalian tidak sadar. Atau dalam surah Ali Imran 169 menyatakan وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ إِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan tetap memperoleh rezeki. Karena mereka tetap hidup, maka sebagian kaum muslimin menyatakan boleh kita meminta doa kepada mereka. Apakah ini benar? Pertama, kalau ini benar pemahaman seperti itu, pastilah meminta doa kepada orang-orang yang mati syahid itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat pada zaman dulu. Karena banyak orang mati syahid waktu perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq, itu banyak yang mati syahid. Tapi nyatanya Nabi dan para sahabat tidak datang ke kuburan mereka, lalu minta-minta didoakan atau berdoa kepada mereka. Tidak sama sekali. menunjukkan bahwa pemahaman Nabi dan para sahabat tentang ayat itu tidak seperti yang dikatakan tadi. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud hidup. Bagi orang-orang yang mati syahid, pernah ditanyakan oleh Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Qad sa'alna 'an dzalik." Kami dulu pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Lalu Nabi menjawab, "Arwahu syuhada yakunu takunu tuyuran." Bahwa ruh para syuhada itu disebutkan takunu fi ajwabi tayrin atau fi ajwabi tuyur. Mereka itu berada dalam perut-perut burung-burung yang mereka itu berterbangan sekehendak mereka, lalu mereka hinggap di pelita-pelita yang bergelantungan di aras Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh mereka tetap masih hidup di sana. Akan tetapi, karena mereka sudah mati, tidak ada lagi alaqah atau keterkaitan dengan orang-orang yang masih hidup. Sehingga karena mereka ada di sana berupa ada di burung-burung hijau yang berterbangan ke sana kemari, mereka tidak bisa mendengar doa orang-orang yang masih hidup. Apalagi mengabulkannya. Apalagi ikut mendoakannya. Sama sekali tidak. Jadi yang dimaksud mereka hidup ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih bahwa mereka berada dalam perut burung-burung hijau yang berterbangan kian kemari. Itu maksudnya. Dan ayat tadi tidak menjadi dalil bolehnya kita minta didoakan kepada orang-orang yang sudah mati syahid. Karena ini pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Demikian penjelasan dari ayat tadi. Sekalipun pertanyaan di saya masih banyak dan saya yakin di Radio Roja baik lewat SMS ataupun telepon juga banyak. Tapi karena di sini sudah azan, sudah berkumandang, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.